setiap kali kita berjalan-jalan, setiap amalan kita berbuat, Allah yang berkata, ini. Kata Yusminu maknanya bahwa adanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebabkan dari mana musibah musibah. Maksudnya ada Allah yang pada mana tersebut musibah musibah yang Allah berikan pada ini. Allah ini menambah tersebut dengan ayat Al-Quran yang dari apakah hamba tersebut sekarang jadi yang sifat dia berkata atau saat dia berkata. Baik. Ini maksudnya ada Allah yang ingin hamba itu tidak. Ada Allah yang melihat bagaimana keadaan hamba tersebut sampai dia berkata yang sifat. Apakah dia akan berjalan bertanggung ditinggal tiba-tiba atau tak terlalu bakal ada mereka tiba-tiba dan tiba-tiba betul besar di bagian ini dan mana dari seminggu ini maknanya umum yakni bukan menanggung bisa jadi kegiatan tersebut tiba-tiba tersebut datang dari Allah langsung. Ya, mungkin memang gempa atau tsunami kekeringan atau juga sesuatu tersebut bisa Allah berikan melalui hati. Baik, Allah berikan dirinya mendapatkan musibah di dalam baik, ini makna jadi Allah tidak akan menjadi hamba tersebut entah itu rasa Allah ini apa tersebut atau Allah ini apa tersebut dari Allah ini keadaan ujian dari Allah yang Allah berikan kepada diri bisa jadi musibah itu ya, langsung Allah berikan kepada kita atau musibah tersebut datang dari Allah melalui perasaan Allah lain. Baik. Namun kata kita wajar ini yang ada dalam hidup kita. Mubayi dia dan kita hari itu kita. Allah kita dulu kata Allah man yudhi dan yudhi khayran wa yudhimu wa yaktadimu wa yudhimu wa yudhimu hatta yudhimu. Hari ini, yang maknanya kita lihat bahwa saya terlalu kita lihat kejadiannya maknanya maka soal terang dan saya dari Allah ingin memikir ke dasar maka baik Allah akan memberi dia ujian namun kata saya yang saya ingin mengatakan hari ini ternyata datang hadis yang lain ternyata terdapat ketentuan. Jadi tidak semua orang yang Allah berikan di dunia itu benar-benar Allah ini yang diberikan kepada dunia. Namun ada ketentuannya. Beliau katakan bahwa manusia yang dulu disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan hadis di mana Nabi mengatakan bahwa siapa yang Allah ini berbeda dengan ini sebaliknya, maka Allah akan memuji dirinya. Datang dalam rapat yang lain dilakukan waktu yang dimaksud diinginkan kehidupan pada ini adalah seorang hamba yang terkara yang mendapatkan pujian, mendapatkan pujian. Baik, maka saya akan wajar dia bersabar. Kemudian dia mengharapkan pahala untuk Allah SWT. Bayu sudah baru menemukan kerajaan. Maka yang demikian inilah hamba yang demikian ini yang akan mendapat kebaikan. Yang ini juga yang menimpa dirinya pada kesempatan yang adalah kebaikan. Jadi tidak semua orang yang mendapatkan kebaikan itu kalau ingin kebaikan. yang dimaksud dengan orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah dengan diri Allah yang kita dirinya adalah seorang hamba pada Allah uji dirinya dia bersabar menahan ikhlasnya jadi dari Allah kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diri dari Allah dia berharap mesti bayangin bagi dirinya sampai itu dia menghasilkan kalau itu bayangin dari dirinya pahala dari Allah dan Allah. Maka orang yang dilihat dan jiwa muslimah adalah orang-orang yang Allah yang mungkin berbeda dari kepadanya dan Allah baik. Ini maksud dari tadi dari Allah ya, jadi Allah yang tidak ada. Jadi tidak semua orang yang mendapatkan kerjaan itu adalah orang-orang yang mungkin berbeda yang tidak ada. Dilihat kalau dia adalah orang yang bersabar dengan kesulitan kehidupan dan harapan pahala kepada Allah, maka inilah orang-orang yang saya katakan pada hari itu kepada Allah Subhanahuwataala, manjur di dalam ini, ayolah manjur. Berharap pada Allah ini yang menjadikan pada dirinya, maka Allah tentu juga harus bersabar. Baik, ini persyaratan, ya. Yang menyatakan kepada kita bahwa kita itu adalah menunjukkan kita Allah kepada baik maka tersebut ditumpah untuk dia yang sepatah jadi dia mengharapkan perangannya dengan Allah maka beliau menunjukkan anak ibadah manusia baiklah maka diri Tuhan menunjukkan di balaya dan walau tidak menyukai, walau tidak menyukai. Adapun takkan seorang disangka mampu, kemudian dia tidak bersabar, maka kata beliau nafsu tubuhnya terkadang seorang hamba, dia mendapatkan setiap macam musibah, setiap macam bencana, cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa Taala. Walaupun tapi kita ibadah kita dalam yang tidak sendiri. Jadi, walaupun kita ibadah, kita ibadah dalam Allah dan yang tidak sendiri. Tentu saja kita adalah orang yang sama, ya, yang mendapatkan tugas pada tugas tersebut bukan hanya dari kebaikan bagi diri atau tugas tanda sebagai Allah dan tugas tersebut atau Allah yang tidak sendiri. Baik. Siapakah mereka itu? Siapakah orang-orang yang mendapatkan sekian macam cinta, dapatkan berbagai macam cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa Taala? Namun musibah yang menimpa mereka tidak dapat diberikan bagi mereka, atau musibah tersebut bukanlah tanda Allah ingin diberikan bagi mereka. Maka beliau katakan, "Fal-fal." Bismillahirrahmanirrahim. Dari masalah berjaga-jaga orang-orang kafir ya orang-orang kafir mereka ini mendapatkan macam musibah mereka mendapatkan berjaga-jaga musibah ujian dari Allah Subhanahuwataala. Walaupun ada yang belum mengalami hatta yang belum alaih wahabul alaihi syakir yang menurut Ibrahim ini bukan di Allah mereka orang-orang yang berkata mendapatkan perkembangan dan perjalanan dari mereka setiap macam menumpang tiba sebagai macam perkembangan namun keadaan mereka tetap berlebihan yang tetap dalam keadaan tubuh kepada Allah sebagainya maka kata beliau mereka ini amat-amat dengan Allah kebaikan pada diri. Baik. Ya. Padahal bagi siapa yang Allah ini yang kebaikan bagi diri, Allah akan menuju kepada diri. Namun ternyata tidak semua ujian itu merupakan tanda kebaikan yang Allah ini. Contohnya, kepada saya yang dalam menjalankan kehidupan yang miskinan, kekurangan, belum lagi mendapatkan penyakit dan penyakitannya. Namun mereka tetap jelas mendapatkan kekurangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka musibah yang menimpa mereka dari kemiskinan, penyakit, dan penyakitannya, kesusahan, ini bukan kata-kata yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Maka dari sini kami ingin mengucapkan rahimah Allah berupa kesalnya yang telah terawat dari kita dari orang muslim atau muslimah. Karena tidaklah sebuah pemimpin dari kita dari perkara-perkara yang kita tidak senangi. Maka itu adalah kebaikan kebaikan Allah SWT dan merupakan ayat atau tanda ketentuan Allah kepada Allah. Namun sebaliknya merupakan musibah bagi seseorang yang dia adalah orang yang hidup dalam ketentuan kepada Allah SWT. Sekian macam musibah yang dia alami. Sekian macam masalah masyarakat yang didapatkan itu miskinan, kelaparan, dan apapun itu musibah yang dialami tidak mendapatkan kebaikan bagi ini. Apa penyebabnya? Karena dia kufur kepada Allah SWT. Berbeda dengan orang muslim, orang muslim atau muslimah. Musibah yang menimpa dirinya akan menjadikan menghapus pengirikan dosa yang dia lakukan atau berdiri pahala kepada Allah SWT. Baik. Maka dan kini dia mengatakan hadis dari Allah SWT di mandiri dengan diri khairat minggu pada siapa yang menemukan diri-diri dari dirinya, maka Allah akan menemukan dirinya. Yang dimaksud dalam hadis ini ialah mereka orang-orang yang sabar di tengah musibah mereka sekarang dan juga mengharapkan pahala Allah dengan Allah. Dan ini tidaklah diberi pada mereka orang-orang miskin atau orang-orang ramai. Baik. Dan semua mereka ini hadis. Bahwasanya musibah itu menunjukkan tentang kebaikan yang Allah minta pada orang hamba di dalam desa orang-orang maka ketika musibah mereka tidak bisa bersabar, tidak bisa menjaga tanah, atau mereka orang-orang yang tidak menjelaskan pahala di Allah SWT dan orang-orang kafir. Inilah mereka orang-orang yang mendapatkan kerugian dari sebelumnya. Sudah diminta musibah, musibah yang mereka dapatkan tidak akan mereka sebelumnya. Tidak berbeda ini. Kebaikan dari Allah SWT. Maka beliau berkata Hussein bin Muhammad, lakinna Allah, namun yang dimaksudkan dengan ini ialah man yuridillahu bihi khairan fa yusibu minhu ma yahdithu ala ahli al-maqam wa inna dhalika min al-khair. Dan yang dimaksudkan dengan perkataan ini ialah kepada Allah rasulullah yang mengucapkan kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan menyebabkan baginya musibah dan dia bersabar dan menyebabkan musibah-musibah yang Allah berikan kepada dirinya. Wa inna dhalika min al-khair, maka musibah itu sudah dilahirkan yang rumah nanti berikan bagi diri. Lianna Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya musibah-musibah yang menimpa muslim itu adalah sesuatu yang Allah jadikan kafarah menghapus atas kesalahan yang dia perbuat. Baik, dan juga bisa menjadikan penutup pahala untuk Allah SWT. Maka kita mengatakan wanita mahrum anna takura junubi wa sayyati wa akal khawaya la syakka anna khawirun kita. Maka ini yang dilakukan lagi yang namanya dihapusnya dosa seseorang atau kesalahan seseorang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu dilakukan bahwa orang yang mengumpulkan kebaikan dari hal-hal di antara kebaikan bagaimana menurutkan anna mengkali di dunia ujian terjuru di dunia karena kandangan yang menurutkan secepat ujung-ujungnya ya itu adalah musibah yang sifatnya bumi yang akan hilang dengan berjalannya hari. Baik. Maka beliau mengatakan pertama mengharapkan khabar kaya dan musibah. Maka dengan berjalannya hari musibah yang menimpa diri kita dalam keadaan lakin kata-kata namun namanya mengatakan yang namanya adat yang ada dalam masyarakat itu yang memastikan ya, adat yang tidak ada itu kekal, ada, masih ada wajiat berikan kita berlindung di dunia Allah. Maka dari sini percaya para Allah amin lagi di dunia Allah wa alaikum warahmatullahi. Maka apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosa di kesalahan kesalahan dengan sebab berjumlah kesalahan yang Allah maka tentu ini merupakan tidak ada yang baik. Ini kamu semua yang telah berkata Allah penjelasan dari beliau jadi musibah yang menimpa seorang muslim atau muslim tatkala dia bersabar menjalani musibah tersebut dan dia mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka musibah tersebut akan dihapuskan. Ada kebaikan Allah yang mungkin. Baik. Dan juga sebagai sebab yang bisa hapus sebagai sebab Allah satu kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh diri berbeda dengan mereka orang-orang kafir walaupun mereka adalah banyak hal-hal yang musibah apapun musibah itu namun selama mereka berada di atas kebetulan yang Allah SWT maka tidak ada kebaikan yang itu disebabkan syukurnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maka merupakan suatu kenikmatan nikmat yang sangat besar serta Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslim atau muslim seorang muslim atau muslim yang mana kami katakan ajar dari kandung mu'min inna ahlam kurna kumai sungguh menakjubkan percara para mu'min semua urusannya dia adalah sebuah mu'min in asabat bersama usah Allah kata pakala dia dicinta atau dijelaskan kebaikan Allah dijelaskan kebaikan dia bersyukur maka itu merupakan kebaikan bagi diri kata Nabi SAW. Wajib pertama semua orang untuk melakukan dan sebaliknya katakan dia bisa kita bersuka di pada kedinginan dia bersabar pada Allah maka itu adalah cara yang baik bagi diri. Dan yang demikian ini tidak ada maka berbakat kenyataan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala kita sebagai seorang muslim atau muslimat mukmin dan mukmin. Karena apapun yang kita jadikan yang lain itu, itu dengan bahan yang Allah Taala musibah yang kita berikan, akan kita besar dan harapkan bahan yang Allah Taala itu. Ini menjadikan suatu pilihan yang baik kita dan pertanda dari yang Allah Taala itu buat Allah kepada diri. Maka musibah yang menimpa orang muslim di dunia ini, apa yang musibah tersebut, maka pada hakikatnya pertanda kebaikan, pertanda kebaikan Allah Subhanahu kepada kata tersebut. Maka janganlah kita biarkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala, ya, janganlah kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, berdukan kita kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, kenapa? Karena dari Allah Subhanahu wa Taala. Dan siapa yang Allah ini yang tidak dengan diri? Kebaikan ini baru entah kebaikan dalam perkara dunia, kebaikan dalam perkara agama, dan kebaikan dalam perkara tidak, atau semuanya masuk dalam kebaikan. Maka apakah kalau mengikuti kebaikan dalam entah kebaikan dalam dunia kita agama, maka Allah akan menghasilkan hati. Ini kamu semua yang mengatakan Allah yang seharusnya kita menangkan sebuah ini dan senantiasa kita mengingat-ingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula ayat yang terlaksana kata kita dapat kesehatan dan kita dapatkan yang jatuhkan suku ayat-ayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengar dan tangguh suku. Dan sebaliknya kita juga disimpan tiba. Kita mengikuti diri kita dan baca yang Allah berikan kuasaan bagi mereka orang-orang kita yang besar dan kecil yang kaya. Begitu pula harus kita selalu sehingga menjadikan musibah yang kita akan menyebut kebatannya dan menilai karena kita Allah. Baik. Ini penjelasan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita sampaikan kepada saya bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesabaran. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dan begitu pula Allah berikan kepada kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa atau nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga berharap kepada Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.